amatir kok. Buat telepon. Apaan nih, Mai? Bagus. Jadi, foto cowoknya ya? Pacarnya ya? Tapi ini enggak buat pakai tangannya. Datang, Le. Ini pacar kamu, Le. Ini. Idi. Fotonya mau, Mas. Fotonya mau, Mas. Apaan sih, sana kemarin? Ayo. Ayo, ketahuan. Ya. Ada yang nuker ya? Katanya benci. Lo ya, Din? Gua. Kenapa sih? Mana? Ada, lagi pacaran. Ya, lagi laku sekarang. Yang ini lagi cemburu. Kenapa sih, Dek? Enggak, Nos. Maya sebenarnya gak sombong. Saya tahu benar dia. Gimana sih? Benar. Saya yang udah sering alamin. Jangan kurang ajar ya. Ada apa, Maya? Apaan? Apa maksudmu nukar-nukar foto orang? Siapa? Ngaca dulu dong, ngaca. Tahu saya jelek. Sini deh. Apa benar? Enak. Siapa ngajarin Maya? Siapa? Hah? Hei! Anak setan lo pada! Maya. Cuma enak, Bajay. Gak takut bicu, kan, tepantat, Maya. Tumben, ya, anak. Kan lo beli pakai main punya. Main punya siapa, Nas? Maksudnya yang babinya. Yang kalian kan babinya. Emang lu kira siapa, Dek? Hai, James. Hai. Duduk. Mau? Enggak, makasih. James, lo kan biangnya musik klasik. Ntar malam kita nonton konser yuk. Iya, soalnya Mas Didi bawa videotape-nya. Terima kasih, Mai. Kebetulan, sudah lama saya juga gak pernah nonton konser klasik. Pokoknya ntar malam gue tunggu lo. Ya deh. Bener ya, kalau gak awas. Mai. Saya baru ingat, nanti malam saya dalangan. Ya, gak apa-apa deh. Maksud saya, biar si Mono saja. Dia juga ngerti klasik kok. Sebel. Ya. Paling-paling yang dia tahu juga cuma musik dangdut. Nos. Pokoknya malam ini lo punya kesempatan untuk ngerjain tunangannya si Maya. Gimana? Gua kasih tahu semua mengenai musik klasik. Cie. Semua pokoknya. Cie. Serius dia. Ini juga lo.